الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Sesungguhnya arwah, ruh dan jiwa manusia ini senang berkumpul berkawan dengan yang semisalnya. Jika dia saling mengenal, saling cocok, saling mengenal, kalau yang baik mengenal yang baik, akan berteman dengan yang baik. Dia mencari, suka, senang dan betah. Ruh yang baik ini akan berkumpul, berkawan, berteman, bermajlis, berjalan, bermuamalah dengan ruh yang salih, yang baik. Karena saling mengenal, dia akan bergabung, senang, betah. Sebaliknya, ruh yang jelek, ketika berkawan dengan ruh yang baik, pasti akan tidak betah, tidak kerasa, tidak cocok, tidak tentrem, karena ruh ini jahat. Sementara ruh yang kedua adalah baik. Sebaliknya, ruh yang baik tidak akan merasa betah ketika berdekatan dengan ruh yang jahat, yang jelek. Oleh karena itu, kita berupaya membenahi arwah kita dengan iman. Kita membenahi arwah kita dengan akidah. Membenahi arwah kita dengan ilmu. Dengan itu, arwah kita akan mencari kawan-kawan yang salihin. Akan mencari ruh-ruh yang saleh dan senang berkawan dengannya. Maka dari itu, siapkan diri kita untuk menjadi orang yang senang berkawan dengan salihin. Bermajlis di majalis as-salihin min ahli sunnah as-salafiyyin. Jangan sampai ruh kita ini menjadi ruh yang merasa tidak tentram di lingkungan arwah yang salih. Tidak tentram dia. Gelisah dia. Mesti mencari ulang. Berbuat, berulang. Karena dia siap-siap untuk berpisah dengan arwah yang salih. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Sesungguhnya orang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang jadi kalian jadikan teman. Artinya kita disuruh memilih teman. Barakallahu fikum. Jangan sampai seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Nanti yauma ya'addu dhalim 'ala yadayhi, ketika seseorang zalim menggigit jarinya di neraka ketika diazab, menyesal. Apa penyesalannya? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti rasul. Mengikuti jalan Rasul. Penyesalan pertama. Penyesalan kedua. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai teman. Penyesalan tidak berguna. Kalau kau duduk dengan ahlul fitnah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kau terbawa. Kemungkinan kedua, engkau dalam keadaan sakit hati. Contoh kasarnya, duduk dengan mereka para mumayyi'in. Kita mengatakan mereka adalah hizbin. Tapi kan ya akhi, mereka kan punya kebaikan. Tapi ya akhi, bagaimanapun juga kan radio itu mengajarkan tauhid. Yang mengajarkan tauhid, mengajarkan irja'nya Al-Hasan Abdul Hamid juga. Dan mengajarkan khawarijnya Al-Arifi juga. Dan mengajarkan tokoh-tokoh politik yang ada dalamnya. Kita sakit hati, kita sedang memperingatkan orang hati-hati dari Hizbiyah, dari ya akhi, emang enggak ada kerjaan lain kamu? Isinya bicarakan orang terus. Emang kamu enggak punya ilmu kecuali itu? Ya jengkel kita. Sakit hati. Maka kita katakan, kenapa mau duduk sama dia? Jauh. Jauh. Barakallahu fikum.